berputik di laman hatiku. Dalam sedar tak sedar, kau hadir melengkapkan jiwa. Ku pasti kau dicipta untukku. Kini ku teruja, ku tak terkata, menikmati cinta luar biasa. Bagaikan seindah mimpi, diriku dibelai kasih. Asyiknya aku terlena di dalam dekatanmu sayang. Tak akan aku lepaskan hati di laman hayalan. Semoga kekal abadi cintamu yang seindah mimpi. Janji yang diikrarkan semati berpasangan. Kau punya aku, ku ada dirimu. Ketemui bahagia, dibimbing ketulusan cinta.